Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian meru'yat melihat hilal maka berpuasalah. Dan bila kalian meru'yat hilal maka iftarlah, berfitrilah. Ini satu hadis disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar kama sayati. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang isbat Ramadan dan isbat Syawal. Tariqah syar'iyah dalam menetapkan satu Ramadan, tariqah syar'iyah dalam menetapkan satu Syawal. Nusus An-Nabawiyah, nas-nas sabda Rasul SAW memberikan bimbingan dengan tariqah ru'yatul hilal, melihat hilal. Melihat dari mulai bulan Sya'ban untuk mengetahui satu Ramadan, ru'yat di bulan Ramadan untuk mengetahui satu Syawal. Menggunakan ru'yatul hilal, inilah tariqah syar'iyah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini cara yang sangat mudah, tidak bertele-tele. Di tempat-tempat tertentu yang tidak ada gedung-gedung pencakar langit, tidak ada bias-bias cahaya kota, mudah sekali untuk melihatnya. Di pantai, di lautan, atau di gurun Sahara, atau tanah-tanah yang kosong, yang luas, itu bisa dengan mudah melihat yang namanya hilal. Adapun yang tengah kota, sulit. Banyak gedung-gedung tinggi, juga banyak bias-bias lampu. Artinya mudah, dikarenakan ru'yat itu enggak di semua tempat, tapi ada titik-titik tertentu yang dipakai untuk meru'yat hilal. Sangat mudah, dikarenakan itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita hanya dianjurkan ikhtiar saja. Melihat dengan mata kepala atau menggunakan alat yang bisa mendekatkan jarak yang jauh, itu diperbolehkan dengan fatwa ulama sekarang ini. Selebihnya Allah Jalla wa'ala yang menampakkannya. Bila Allah menghendaki menampakkan hilal kepada hamba-hambanya akan kelihatan. Bila tidak kelihatan, maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan solusinya, yaitu menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Ada ru'yat, ada ikmal. Ru'yat, nampak hilalnya besok Ramadan, nampak hilal besok Syawal. Atau kalau ada mendung, tidak kelihatan, menggunakan metode ikmal, menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari baru Ramadan, menyempurnakan bilangan Ramadan 30 hari baru kemudian satu Syawal. Sehingga sangat mudah sekali. Sekaligus bantahan kepada ahli hisab yang menggunakan metode hisab murni tanpa ru'yatul hilal. Ini termasuk dikategorikan oleh para ulama minal bid'ah, termasuk kebid'ahan-kebid'ahan dalam bab ini. Cukup banyak pembahasannya disebutkan oleh para ulama dalam kutubul fiqh dan juga dalam syarah-syarah hadis. Khulasanya adalah menggunakan tariqah ru'yatul hilal. Kelihatan besok satu Ramadan, kelihatan besok satu Syawal. Tidak kelihatan, sempurnakan bilangan Syaban 30 hari atau bilangan Ramadan 30 hari, namanya ikmal. Namanya menyempurnakan bilangan barakallahu fikum. Nah, wadah insya Allah ya. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Silah an Ammar. Berkata Silah dari Ammar wa Silah ibn Zufar min kibari tabi'in. Ammar wa Amr ibn Yasir. والحديث صحيح. بمعنى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. Barang siapa yang berpuasa pada hari-hari yang meragukan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abu Al-Qasim. Lafadznya mauquf, ucapannya Ammar, namun dia lahu hukum rafa', memiliki hukum marfu', sebagai sabda Rasulullah SAW. Dikarenakan tidak mungkin Ammar bin Yasir mengucapkan demikian dari ra'yu pribadi. Beliau menisbatkan sebuah amal yang mengandung dosa. Tandanya itu hukmul marfu. Ini hadis sahih disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi as-sahihain. Naam. Baik. Ini hadis dari Ammar menjelaskan tentang larangan berpuasa yaumus syak. Larangan berpuasa pada yaumus syak, hari-hari yang meragukan. Tidak jelas besok ini masih Ramadan ataukah sudah Syawal. Baik, yaumus syak masih ragu-ragu. Dikarenakan belum ada kejelasan terkait dengan masalah itu. Maka puasa pada yaumus syak ini dilarang dalam Islam, termasuk durhaka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk di zaman sekarang ini alhamdulillah lebih mudah. Dikarenakan teknologi semakin mutakhir, semakin bagus. Informasi antar wilayah, antar daerah, bahkan antar negara juga sangat cepat sekali. Sehingga jarang ada yang namanya yaumus syak, hari yang meragukan. Ini sudah tanggal 1 ataukah masih 30, itu jarang terjadi. Dikarenakan langsung ada informasi. Di tempat ini tidak kelihatan, ini kelihatan, ini kelihatan, ini tidak kelihatan. Mudah dan cepat sekali ada informasi besok Ramadan, besok Syawal. Hakada. Ini ikmal. Cuman yang membedakan ikhtilaf para ulama saja. Apakah menggunakan metode satu matla' namanya zona internasional, satu negara melihat berlaku di semua negara-negara muslimin di seluruh dunia, atau menggunakan metode ikhtilaful matali', beda matla', mereka bahasakan zona domestik, hanya ru'yat untuk masing-masing negara saja. Khilaf di kalangan ulama cukup panjang, masyhur, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan itu matla', ada yang mengatakan beda matla'. Secara amaliyah pengamalan di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, diamalkan yang beda matla', masing-masing negara dengan ru'yatnya. Dengan ru'yatnya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala termasuk ulama yang merujukkan satu matla' secara internasional. Namun beliau memberikan nasihat kepada semua kaum muslimin di sebuah negara, sebuah bangsa, supaya mereka kembali kepada ru'yat penguasanya masing-masing, supaya menyatukan kalimat kaum muslimin. Nanti diharapkan masing-masing negara, masing-masing kepala negara berkomunikasi supaya mereka bersepakat dengan matlak yang sama. Itu harapannya. Kalau tidak, paling tidak umat Islam satu bangsa, satu negara bersama-sama dengan penguasanya dengan satu ru'yat. Itu wejangannya beliau. Sehingga secara amaliyah dikatakan tidak ada khilaf di kalangan ulama secara amaliyah menggunakan matlak masing-masing atau ru'yat masing-masing negara. Barakallahu fikum. Dan ini yang harus dipahami oleh salafiyin. Mereka bersama dengan penguasa dalam masalah ini. Bersama dengan penguasa terkait dengan isbat Ramadan dan isbat Syawal. Difahami ya? Barakallahu fikum. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi an Malikin. Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah النافع نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما dari عبد الله بن عمر semoga Allah meridhai keduanya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyebutkan masalah Ramadan, menyebut Ramadan, bulan Ramadan. فقال beliau bersabda لا تصوموا حتى تروا الهلال, kalian jangan berpuasa hingga melihat hilal, ru'yatul hilal. Wala tuftiru hatta tarawuhu, kamu jangan iftar, jangan berfitri, jangan berhari raya. Hatta tarawuhu, hingga kalian melihat hilal juga. Qala fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, bila ditakdirkan mendung, dimendungkan atas kalian, maka kira-kirakanlah ia. Taib. Ini jelas puasa dengan ru'yat. Fitri dengan ru'yat. Tariqah syar'iyah. Wadah. Ada pun kata-kata, fa'inhum ma'alaikum faqdurulah. Ini ada perbincangan di kalangan para fuqaha tentang makna lafad ini. Fa'inhum ma'alaikum faqdurulah. Tayyib, ada yang mengatakan dikira-kirakan menggunakan hisab. Dikira-kirakan menggunakan hisab. Ini faqduruhu bihisabil manazil. Ini dinisbatkan pendapat ini kepada Abdul Abbas Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Juga Mutarrif bin Abdillah dari kalangan tabi'in. Ibnu Qutaybah dari kalangan muhaddithin. Ini tiga orang yang berpendapat faqdurulah ay faqduruhu bihisabil manazil. Kira-kirakanlah menggunakan hisab. Baik. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, la yasih an mutarrif. Tidak sahih dari mutarrif bin Abdillah. Dhaif dari beliau. Selesai. Untuk Ibn Qutaybah, kata Ibn Abdul Bar, falaysa mimman yu'arraju alayhi fi mithli hadha. Falaysa huwa mimman yu'arraju alayhi fi mithli hadha. Untuk Ibn Qutaybah, beliau bukan termasuk orang yang bisa dijadikan sebagai rujukan pegangan dalam masalah seperti ini. Artinya, enggak mu'tabar. Untuk Abdul Abbas Ibn Suraij min Syafi'iyah, dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah sependapat dengan jumhur al-ulama. Asy-Syafi'i rahimahullah sependapat dengan jumhur al-ulama menggunakan ru'yat, tidak menggunakan hisab. Artinya pendapat Abu Abbas Ibnu Suraij dikatakan syadz. Nah. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam bukunya Fathul Bari bahkan cukup panjang terkait dengan masalah hisab dan dibawakan akwal para ulama yang mengingkari hisab untuk puasa. Ingat, mengingkari hisab untuk isbat Ramadan atau isbat Syawal, bukan secara mutlak. Sehingga tafsir ini atau syara ini enggak benar. Kata-kata fakturullah ditafsirkan dengan kira-kirakan dengan hisab, ini ta'wilun ghairu sahih. Tayyib, yang benar adalah barakallahu fikum, faqdurulah, dikira-kirakan, dijelaskan dalam lafaz yang lain, fa'akmilu al-iddata thalathin, sempurnakan bilangan 30 hari. Sehingga pengertian faqdurulah, maka kira-kirakan dengan adat. Dengan adat. Yakni, kamu hitung jumlah bulannya. Kalau mendung, hitung jumlah bulannya sampai genap 30 hari, baru lusa kamu puasa atau kamu id. Dimanakan dengan menyempurnakan bilangan. Dipaham ya? Dan itu disebutkan dalam hadis yang lain yang akan dibawakan nanti oleh muallif rahimahullah ta'ala. Wadah insyaAllah ya. Dan ini makna yang sahih. Sehingga bukan menggunakan metode hisab, tetapi menggunakan metode ikmal. Apa ya kan? Ikmal. Ru'yatul hilal, kalau tidak kelihatan atau mendung, maka menggunakan metode ikmal. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari, atau Ramadan 30 hari. Hadza was sahih. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah bin Maslamah. Qala haddathana Malikun an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar. Jadi Imam Madari Nafi' sekarang Imam Malik dan Abdullah bin Dinar. Sehingga Imam Malik punya dua syekh di sini. Baik. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, asyahru tis'un wa ishruna laylatan. Bulan itu terkadang jumlahnya 29 malam. Artinya 29 30 hakadha. Kadang 29, kadang ikmal 30 hari dan tidak ada yang kurang dari situ. Untuk tanggal Hijriah tidak ada yang namanya sebulan cuma 28 hari. Tidak pernah ada. Ada di mana Evan? Kalender Masehi, punya Nasrani, ada 28 hari saja. Bulan apa itu? Bulan Februari. Ada lebih dari 30 hari, sampai 31. Ini di beberapa bulan dalam setahun, mungkin 3 atau 2 bulan, itu ada yang 31 hari. Itu hanya ada pada Masehi. Pada Hijriah, penanggalan Nabawi hanya 2. Imma 29, imma 30. Belum mengatakan asyahru tis'un wa isyun laylatan. Bulan itu 29 malam. Qal fala tasumu hatta tarauhu. Kamu jangan berpuasa hingga kamu melihatnya. Fa in ghumma alaikum. Apa lafadnya? Fa akmilu al-iddata thalathin. Hadha huwa. Kalau dibikin mendung atas kalian, maka sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Itu makna faqdurulah. Kamu kira-kirakan, kamu hitung. Yani bukan dengan hisab, tapi dihitung jumlah bulannya. Hari-hari dan sebulan tadi. Kamu hitung. Berapa sekarang ini? 29. Tidak kelihatan, sempurnakan 30. Baru kemudian Anda puasa atau Anda berfitri. Sehingga faqdurulah dimaknakan dengan faqmilu al-iddata thalathin. Ini namanya satu riwayat dijelaskan dengan riwayat yang lain. Kata-kata fakdurulah dijelaskan dengan kata-kata fa'akmilu al-iddata salasin. Menggunakan metode apa? Ikmal. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu al-Walid huwa Tayalisi. Qala haddathana Syu'bah an Jabir bin Suhaim. Qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Yang ketiga, qala wa khanasal ibham bi tsalitsah, dan beliau menyembunyikan ibu jari di hitungan yang ketiga. Asy-syahru hakadha, berapa ini? 10. Wa hakadha 20. Wa hakadha 31 9 29. Qal wa khanasal ibham bi tsalitsah. Wadhih. Qal rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam. Adam ibn Abi, Adam ibn Iyas. قال حدثنا الشعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة. Ini sahabat yang lain. Semua kalau menurutnya yaqul, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam, itu qulnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Iftarlah karena melihat hilal. Menggunakan bahasa li ru'yatihi. Ditaklil dengan ru'yat. Sebuah hukum dikaitkan dengan sebuah ru'yat. Itu namanya pembatasan hukum. Hanya menggunakan metode ru'yatul hilal. Qala fa'in ghubbiya alaikum. Hakadha di sebuah nuskham menggunakan bahasa ghubbiya alaikum. Ayyib, disebutkan dalam nuskha yang lain, ughmiya alaikum. Ughmiya alaikum. Fa'aqbilu iddata sya'bana thalathin. Ghubbiya sama dengan ughmiya. Ughmiya sama dengan ghumma. Ya, ketika ditutupi atas kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Hadza huwa. Ini ru'yat untuk isa Ramadan. Di ru'yat ketika Sya'ban di tanggal 29 Sya'ban melaksanakan ru'yat ketika kelihatan keesokan harinya satu Ramadan puasa. Tapi kalau mendung enggak kelihatan, sempurnakan Sya'ban 30 hari tanggal 30 baru lusanya satu Ramadan. Ini juga menjelaskan tentang kata-kata faqdurulah. Dilengkapi juga dengan ini. Kata-kata faqbilu al-iddah dijelaskan dengan lafaz ini. Faqbilu iddata sya'ban 30. Ini untuk Ramadan. Kalau untuk Syawal, kata-kata al-iddah ay iddat Ramadan. Sempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Jadi tanggal 29 Ramadan, ru'yat. Kelihatan langsung keesokan harinya satu Syawal Fitri. Kalau ghumma terhalangi mendung enggak kelihatan, maka sempurnakan 30 hari. Hari ke-30 masih berpuasa, lusa tanggal 1 Syawal. Hakala. Mudah sekali ya, kawan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu 'Asim An-Nabil Dhahhak bin Makhlad. Abu 'Asim An-Nabil an Ibn Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. An Yahya ibn Abdullah bin Sayfi. An Ikrimah bin Abdul Rahman. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Namanya Hindun. Ya. Ummu Salamah semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a'la min nisaihi syahra. Bahwasanya Rasulullah SAW mengilak istrinya selama sebulan. Al-ilak ialah ayyahlif az-zawju alla yadkhula ala nisa'ih. Sang suami bersumpah tidak masuk menemui istrinya. tidak mau masuk menemui istrinya. Ilak ini satu prahara dari prahara rumah tangga. Namanya rumah tangga manusia, ikhwan, ya ada suka dan duka, ada kadang ada riak-riaknya, ada duri-durinya, kadang ada praharanya. Namanya prahara dalam rumah tangga, terkadang suami itu sudah sangat marah besar. Dia memandang pada istrinya ada perkara yang enggak tepat dan segala macam, membuat dia marah besar. Terkait dengan kasus ini, masalah Rasul mengilak para istrinya, itu berkaitan dengan masalah ekonomi. Terkait dengan masalah ekonomi. Dua poin, terkait dengan minta keadilan terkait dengan Aisyah, semoga Allah meridainya, tapi yang paling mendominasi masalah ekonomi. Minta dikasih ekonomi yang mapan. Nah, kata. Anda ikhwan, masalah ekonomi. Masalah nafkah. Ada muhim untuk para mutazawijin dan mutazawijat. Nabi kita Muhammad SAW tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan untuk memberi nafkah yang cukup, yang mapan. Ekonomi yang mapan, yang cukup. Jika ada desakan yang luar biasa, marah beliau. Marah kepada para istrinya. Ketika marah, beliau mengilak para istrinya. Bersumpah, tidak berjumpa, tidak menemui mereka. Syahran. Dengan bahasa syahran, sebulan. Qala falamma qadha 29 yawman. Ketika telah berlalu 29 hari. Ghada awraha. Beliau pergi, berangkat ke rumahnya. Ghada, ghudwa. Raha, rauha. Entah beliau perginya di waktu pagi atau di waktu sore. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau, innaka halafta, engkau bersumpah, alla tadkhula syahran, bersumpah tidak masuk menemui istri kamu selama sebulan. Ini baru 29 hari. Faqala, beliau bersabda, inna syahra yakunu 29 yawma. Sesungguhnya bulan itu terkadang 29 hari. Sehingga dikatakan, kalau dikatakan syahran, bisa 29, bisa 30. Atau syahid. Terkait dengan masalah syahr. Dipahami insyaAllah ya. Sehingga dikaitkan dengan masalah siam. Tapi terkait dengan masalah ilah. Kadung membahas masalah ilah ya. Ilah itu adalah hak suami semata. Hanya suami yang dikasih hak untuk mengilah para istri. Tidak sebaliknya. Suami boleh mengilak istri. Tidak sebaliknya. Istri tidak boleh mengilak suaminya. Durhaka itu. Dosa besar itu. Nah, istrinya yang kabur. Aku bersumpah tidak akan berjumpa dengan kamu selama sebulan. Mencontoh Rasul. Loh, kok mencontoh Rasul? Nah, dia perempuan. Aku mengilak kamu. Sebulan kabur dia. Itu nusyuz, durhaka itu, dosa itu. Ilak itu hak laki-laki semata murni. Dan ilak biasanya untuk memberikan sedikit hukuman, pelajaran bagi seorang istri atau sekian istri, ketika dipandang kurang tepat. Gitu ya. Yang namanya laki-laki kadang mengalami kondisi yang seperti itu. Marah di ilak. Ini yang pertama ya, ilak itu haknya suami, istri tidak boleh mengilak. Paham belum? Yang kedua, ilak itu ada unsur sumpahnya. Al-halif. Yang ketiga, batas maksimal ilak ialah 4 bulan. 4 bulan. Sehingga boleh mengilak sehari, mengilak sepekan, mengilak sebulan. sebulan setengah, dua bulan, tiga bulan, begitu. Maksimal berapa? Arba'ata ashhur, empat bulan. Sebelum empat bulan, rujuk, dia pulang ke rumahnya, selesai. Langsung normal kembali, sebagaimana suami istri. Baik, tapi ketika sudah melampaui empat bulan, maka otomatis jatuh talak. Mendum. Otomatis jatuh talak. Jangan lupa ya, di masa-masa ilaq itu masih suami istri. Masih suami istri. Artinya nafkah tetap, tidak kemudian kabur gitu aja, dibiarkan anak istrinya menderita, sengsara, keleleran, telantar lah, masih ada kaitan sebagai suami istri. Intinya nggak masuk, nggak menyentuh istrinya. Dipahami ya? Dikarenakan ilaq itu sumpah ketika dia masuk menemui istrinya sebelum selesai durasi ilaq, maka dia melanggar sumpah. Harus ada kafaratul yamin. Kafaratul sumpah. Tapi ketika dia sesuai dengan ilaqnya, maka normal. Dari kafaratul yamin. Dipahami ya? Itu haknya suami. Ingat suami enggak boleh macam-macam menerapkan ilaq sembarangan. Kalau ada pelanggaran, Anda zalim. Menzalimi istri kamu, membolehkan anak-anak kamu. Dan itu dosanya sangat besar. Ilah itu sebuah apa ya, opsi ketika sudah tidak tahan menghadapi perhara rumah tangga. Maka ilah satu opsinya sebelum pembahasan talak atau cerai. Barakalasikum. Ketika mengilah, pikir masa-masa kekuatan Anda. Jangan kemudian sok gaya mengilah sumpah dua bulan. Ngeden dia akhirnya. Tahu ngeden ya? Apa ngeden ini? Apa ngeden ini? Menahan hasrat. Nah, gitu ya. Dua bulan tidak ketemu loh itu. Jangan asal ilah-ilah naik. Ukur kadar kemampuan kamu. Dua bulan ilah gak kuat. Kena kafar sumpah Anda. Dihitung. Dan juga diperhitungkan terkait dengan supaya sadar itu istrinya atau para istrinya. Sadar terkait dengan kesalahan mereka ila akhiri. Ila itu boleh karena Rasul melakukannya, tapi lakukan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan semena-mena. Ya, hukumnya haram, hukumnya zalim seorang laki-laki mempermainkan ila ini. Artinya seperti ini, ya, zalim, mujrim ada, asim, besar-besar. Sumpah. Begitu dia kelihatan enggak mampu ngasih nafkah, lari dia. Aku ilak kamu, demi Allah, aku enggak menemui kamu sebulan. Kabur. Kabur, aku mana mau ke temannya, atau ke pondok mana, gitu, jadi santri, Masya Allah, gitu. Nebeng sana, nebeng sini. Enggak kuat, pulang ke rumah. Selesai masa ilaknya masuk. Tak peduli bagaimana nafkah isi, hal macamnya. Sepekan, dua pekan, error lagi. Tak ilak lagi kamu. Dua bulan kabur. Ada zalim ada. Ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Boleh, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah. Qala haddathana Sulaiman ibn Bilal an Humaid an Anas. Dari Humaid, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Qal, belum mengatakan, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ih. Rasulullah SAW mengilak para istrinya. Wa kanat in fakkat rijluhu. Dan ketika itu kakinya beliau infakat. Di kelemahan apa ya? Lepas. ini terkilir. Terkilir, bengkak, gitu, seakan-akan kayak lepas. Fa'aqama fi masyrubatin. Beliau tinggal di masyrubah. Masyrubah itu kalau dulu, kayak semacam loteng di atas masjid. Di masjid, ada bagian atasnya begitu, kayak gini bagian atasnya, ada sebuah ruangan di atas. Namanya masyrubah. Di sana beliau. Qal tis'an wa ishrin laylah. Selama 29 malam. Thumma nazal. Kemudian beliau turun dari masyrubahnya. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, alaita syahra. Ya Rasul, bukankah engkau mengilak selama sebulan? Faqal, belum menjawab. Sallallahu inna syahra yakunu tis'an wa ishrin. Sesungguhnya bulan terkadang 29 hari. Intaha. Wadah insyaAllah ya. Sehingga intinya ikhwan. Untuk isbat Ramadan. Isbat Syawal. Harus menggunakan ru'yatul hilal. Dalam dua bab ini. Isbat Ramadan dan Syawal. Tidak boleh menggunakan yang namanya hisab. Di zaman itu ada hisab. Dan digunakan dalam kesempatan yang lain itu hisab. Tapi ketika Ramadan dan Syawal, Nabi kita Muhammad SAW tidak menggunakan hisab sama sekali. Menggunakan ru'yat. Kalau mendung, menggunakan metode ikmal. Imma ru'yat, imma ikmal, menggunakan bilangan 30 hari. Barakallahu fikum. Yang ketiga, yang kedua adalah, bulan dalam Islam hanya isi 29, maksimal 30 hari. Gunakan, ini ikhwan. Gunakan hijriahnya. Barakallahu fikum. Ketika antum bermuamalah terkait antum ahkam-ahkam syariah yang dikaitkan dengan masalah syahr, gunakan hijriah. Ada perempuan wanita masa iddah. Masa iddah 4 bulan 10 hari. Maka gunakan hijriah. 4 bulan 10 hari hijriah. Ini masa iddah apa ini? Perempuan ini. 4 bulan 10 hari ini. Masa iddah 4 bulan 10 hari. Masa iddah apa ini? Masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. 4 bulan 10 hari. Itu 4 bulan hijriah plus 10 hari hijriah. Barakallahu fikum. Kalau bulan 29 selesai. Masuk ke bulan berikutnya. Hakara. Juga terkait dengan yang lain. Banyak sekali dikaitkan dengan masalah. Masalah hilal. Masalah bulan. Maka terkait dengan ahkam syar'iyah itu menggunakan hijriah. Ima 29, ima 30. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Antum bisa menghafal hadis Abu Hurairah. Sumu li ru'yatihi wa aftir li ru'yatihi. Fa'in ughmiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana thalathin. Ini yang paling lengkap secara pelafatannya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.